rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati lamidin. Para ikhwan akhwat rahimakallah subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah, kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan Daurah Zaman 2 membahas kitab Fiqhul Muyassar, ringkasan fikih Islam. Sekarang sudah sampai pada Kitabul Jihad, memasuki bab yang kesani dari kitab bab yang kedua dari kitab Jihad, yaitu tentang bagaimana pembagian harta rampasan perang ataupun memperlakukan tawanan perang. Akan bicara tentang tawanan perang dan harta hasil dari rampasan perang. Bagaimana aturannya dalam Islam. Ini menunjukkan bagaimana Islam tersebut sangat memiliki kesempurnaan dalam segala hukumnya, ya. Sehingga berbagai hak ataupun hal-hal yang berkenaan dengan hukum, ya, hak-hak masing-masing pribadi, Allah SWT benar-benar menjelaskan dan merinci hal tersebut, termasuk diantaranya hak waris, ya, kemudian harta rampasan perang dan segala macamnya, itu benar-benar dijelaskan dengan gamblang, terang benderang di dalam Islam. Untuk apa? Agar tidak terjadinya perselisihan atau terdapatnya kezaliman dalam masalah tersebut. Baik. Kalau apabila kita mengucapkan salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW, semua kita senantiasa diberikan semangat dari Allah SWT, keistiqomahan dalam mempelajari, mengamalkan, serta mendakwahkan sunnah beliau. Baik, masalah yang akan dibahas atau pembahasan-pembahasan dalam bab yang kedua ini, yaitu tentang tawanan perang dan harta rampasan perang. Yang pertama adalah hukum yang berkenaan dengan tawanan perang dari orang kafir. Kebanyakan para ulama pendapat, ini pendapat yang kuat, dan berarti ada kalau wahas sahih berarti ada pendapat-pendapat lain, tetapi di sini dipilih pendapat yang kuat menurut penyusun kitab ini, anna usarul kufar min rijal amruhum ilal imam. Jadi tawanan perang orang kafir itu, ya, orang kafir yang tertawan dalam peperangan dari laki-laki, maka pembagiannya diserahkan kepada pimpinan kepala negara, ya, kepada imam, kepada khalifah atau pimpinan negara. Baik. Fa yukhayyaru fihim bima fi maslahatul Islam wal muslimin. Jadi maksudnya memilih di sini gimana? Memilih antara dia dihukum dengan hukuman mati atau dia dibagi dan dijadikan sebagai budak. Di dua pilihannya, hukum tawanan perang dari orang kafir yang tentu yang ikut dalam peperangan ini, ya, minar rijal, maksudnya rijal, jadi beda dan hukum dengan anak-anak, wanita dan orang tua dan segala macam. Ini yang maksudnya adalah angkatan perang mereka dan orang laki-laki yang menjadi pasukan di dalam pertempuran. Nah, mereka ini ada dua hukum, boleh di mereka itu diberi hukuman mati atau dengan dijadikan sebagai budak. Nah, ada dua hukum di situ. Nah, untuk memilih dua hukum tersebut itu kembali dari keputusan khalifah atau presiden atau kepala tertinggi dari sebuah negara. Ya, pimpinan tertinggi sebuah negara. Mereka melihat kenapa? Karena ada kondisi tawanan perang itu tidak layak untuk dijadikan budak. Bisa saja mereka satu saat kalau dijadikan budak semuanya, mereka malah menjadi ancaman pada suatu saat untuk kekuatan Islam. Maka oleh sebab itu di awal perang Badar, ya, Allah Subhanahu wa taala mencela pemilihan hukum yang diambil ketika Rasulullah bersuara dengan para sahabat, maka Abu Bakar dan Rasulullah SAW berpendapat akan lebih baik itu dijadikan budak, diberikan tebusan, mereka mengajari anak-anak kaum muslimin untuk menulis dan membaca, ya, dan sebagainya, dijadikan budak. Namun hukum yang kuat di situ adalah sebenarnya yang Allah jelaskan dalam surah Anfal dan beberapa ayat yang lain dalam surah yang lain, ya, bahwa pilihan yang tepat adalah mereka itu sebetulnya dihukum mati, dan itu pilihan waktu itu adalah pendapat Umar. Maka sehingga Rasulullah SAW menyebutkan waktu itu kalau seandainya Allah menurunkan azab pada kita, tentu yang selamat hanyalah Umar. Baik. Jadi antara mereka dihukum mati ataupun dijadikan budak, itu kembali keputusannya kepada imam, kepada pimpinan tertinggi dari kaum muslimin. Wal manu bighairi iwadin, atau dia dibebaskan tanpa ada tebusan. Nah itu, jadi imma dia dibunuh, atau dia dijadikan budak, atau dibebaskan tanpa ada tebusan, atau dengan tebusan. Jadi hukum yang pertama tadi, imma dibunuh, atau dia dijadikan budak, atau dibebaskan tanpa ada tebusan, atau dibebaskan dengan tebusan. Ya, tebusan itu imma dengan bentuk harta yang dia tebus dirinya, ya, atau dengan bentuk manfaat. Sebenarnya kita sebutkan dia umpamanya mengajarkan kaum muslimin dasar perang, membuat suatu peralat perang, atau seperti yang mana di waktu tawan Badar, orang-orang Quraisy yang ditawan dalam Badar itu mereka di beri tugas untuk mengajari kaum anak-anak kaum muslimin menulis dan membaca. Au asirun, ya, muslim, atau dia adalah tawanan yang memeluk Islam, atau dia memeluk Islam. Baik. Amman nisa wasibyan, adapun wanita dan anak-anak, fa innahum yastarquna bi mujaddis sabi. Nah, mereka ini enggak boleh dibunuh. Mereka ini adalah sebagai budak ketika mereka menjadi tawanan perang. Wa yasurun tajumlatil mal, maka mereka itu seperti pembagiannya, seperti pembagian harta rampasan perang, ya. Yudammuna ilal ghanimah, mereka itu termasuk bagian dari harta rampasan perang. Jadi dibagi sesuai dengan aturan pembagian harta rampasan perang. Jadi wanita dan anak-anak. Baik. Wala yukhayyiru fihim ala imam. Jadi imam di sini tidak memilih. Satu hukum saja untuk wanita dan anak, semuanya adalah menjadi budak. Ya. Wala yajuzu qatluhum, dan tidak boleh mereka dibunuh. Jadi Islam itu tidak boleh. Demikian mulianya Islam, wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Begitu pula dalam perangan, selama mereka tidak ikut dalam sebagai pasukan yang ikut memerangi muslimin, ya. Baik. Inahi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, karena Rasulullah SAW melarang hal itu, membunuh anak-anak dan wanita. Nah, kalau kita lihat jangan kita bicara hal-hal yang jauh dengan perang salib segala macamnya, penyiksaan terhadap kaum muslimin di Cordova dan di Bosnia Herzegovina dan lainnya. Ya, kita lihat saja yang ada di muka yang pada berapa tahun, dan bahkan kita saksikan ya dalam kehidupan kita, seperti perbuatan orang Yahudi di Palestina dan perbuatan orang-orang Buddha di terhadap masyarakat Rohingya. Nah, itu bagaimana mereka? Tidak mereka peduli, anak-anak dibantai, wanita dibantai, semuanya. Dan Islam tidak membolehkan hal itu, ya, melakukan hal itu. Jadi kalau mereka mengatakan Islam itu kejam, apa semacam itu, ya, berarti mereka tidak kenal bagaimana, dan atau mereka menutup dari kejahatan, kebengisan yang dilakukan oleh umat-umat lain terhadap umat Islam. Padahal umat Islam dalam berperang pun ada aturannya, ya, aturan-aturan perang tadi kita sebutkan itu tentu aturan perang yang diperangi, dan keputusan menentukan orang kafir yang mau diperangi yang mana itu ada kembali juga kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin, ya. Baik. Kemudian Islam memiliki aturan-aturan di dalam ketika terjadinya peperangan. Baik. Adapun dalil atas bolehnya mereka dihukum mati tawanan perang yang dari laki-laki tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum." Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian menemui mereka. Jadi ayat ini maksudnya apa ini? Jangan pula di ayat ini ayat radikal, tidak. Ini maksudnya ketika terjadi perperangan sesama kaum muslimin dengan orang kafir, dan orang musyrik. Bukan maksudnya keseharian. Dalam suatu bangsa ada seperti orang Yahudi Nasrani, ya, atau orang Majusi yang telah menjadi masyarakat di sebuah negara Islam, di bawah pemerintah Islam. Bukan maksudnya di sini mereka sama diperlakukan saat perang. Jadi ayat-ayat bicara ini adalah ketika ada perperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Jadi makanya belajar ayat-ayat tentang ini tidak dipahami dengan pemahaman yang keliru, baik oleh orang-orang yang liberal atau sekuler, atau oleh kelompok-kelompok yang radikal. Ya, jangan sampai ayat ini tanpa dijelaskan, ya. Oh berarti yang boleh hidup tuh orang Muslim saja di sini, karena di sini ayat menyuruh orang miskin. Membunuh kaum musyrikin di sini adalah saat kondisi perang. Sehingga kondisi perang yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi dari kekuasaan kaum muslimin, ya, penguasa kaum muslimin. Bukan maksudnya diculik tanpa ada persetujuan dan ada kondisi perang, bukan begitu. Buktinya Rasulullah SAW ketika di Mekah beliau tidak pernah melakukan penculikan, penyiksaan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin. Dan ini telah kita jelaskan karena syarat untuk berjihad dan belum terpenuhi. Baik, jadi ayat-ayat ketika ada umpamanya bicara masalah jihad, dan itu adalah kondisi perang. Kondisi perang bukan hanya umat Islam yang memulai, kebanyakan yang memulai, yang menentang, yang menghambat, yang membenci, yang memulai selalu pastinya di luar Islam, ya. Mereka yang selalu akan berusaha untuk menyakiti umat Islam. Baik, jika mereka kuat, mereka pasti akan melakukan penindasan dan segala macamnya. Baik. Dan juga firman Allah SWT, wa makana linabiyyin an yakuna lahu asra. Ini yang tadi kita sebutkan surah Anfal ayat 67. Ya, tidaklah pantas nabi itu memiliki mereka mempunyai tawanan-tawanan. Hatta yuskhina fil ard, sampai Islam baru kuat. Nah, Islam belum kuat, belum boleh dijadikan sebagai tawanan budak. Kenapa? Karena bisa saja, karena mereka orang-orang yang hebat bertempur, bisa saja nanti dia menyusun siasat untuk menghancurkan umat Islam dari tengah kaum muslimin. Karena kaum muslimin apa? Masih lemah dan masih kurang. Baik, maka Allah di sini maka nabi nabiyyin ayakuna lahu asra. Tidaklah pantas bagi nabi itu dia memiliki tawanan perang sampai ya ia memiliki kekokohan di muka bumi. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa membunuh kaum musyrikin pada waktu perang Badar, ya, yang ditangkap jadi tawanan perang, karena aula itu lebih baik min asrihim wa fidaim, daripada mereka ditawan jadi budak ataupun jadi dia mereka diberi syarat untuk menebusi diri mereka. Baik, wali hadis Anas bin Malik, dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW dakhala am al-fath ala wa ala ra'sihi mi'far. Ini di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW masuk Makkah dan beliau memakai semacam helm besi, ya, mi'far namanya, untuk melindungi kepala dari tombak ataupun panah, ya. Falamma naza'ahu ja'a rajulun faqala. Kala Rasulullah SAW membukanya, lalu ada orang yang datang. Faqala. Rasulullah SAW, orang tersebut memberitahu kepada Rasulullah SAW, Inna ibn al-Khatlin muta'allikun bi astari Ka'bah. Ibn Khatlin ini ada orang yang mencaci maki dan menyakiti Rasulullah SAW. Dia bergantung bersembunyi di balik apa kiswah Ka'bahnya. Faqal. Maka Rasul menyuruhnya uktuluhu. Bunuh dia. Ya. Karena dia adalah pasukan dalam perang yang sebelumnya sangat kejam kepada umat Islam. Dan juga Nabi SAW memberikan hukum pada Bani Quraidho. Bani Quraidho apa sih kisahnya? Kita tahu sendiri di mana Rasulullah SAW awal sampai di Madinah, beliau membuat perjanjian dengan orang ketiga dari suku Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidho. Nah, Bani Quraidho ini kenapa dibunuh? Karena mereka pengkhianat. Jadi bunuh siapa di sini? Tadi kita sebutkan adalah orang-orang laki-laki, ya, yang sudah dewasa, yang jadi pasukan dalam peperangan. Nah, di sini dijelaskan di mana waktu perang Quraidho itu orang-orang musyrikin Arab semuanya mengepung kota Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin. Sehingga mereka dari seluruh penjuru menyerang kota Madinah, ya. Kemudian orang Yahudi yang seharusnya dalam perjanjiannya mereka ikut menjaga kota Madinah dari serangan musuh dari luar, mereka justru berkhianat. Mereka ikut berkhianat. Nah, pembalasan pengkhianatan mereka tadilah mereka dihukum dengan untuk dihukum hukum mati. Tetapi berarti bukan Islam yang kejam di sini, karena Islam memberikan hukum yang pantas bagi pengkhianat. Tetapi Islam juga membuka celah untuk mereka menebus diri, tentu dengan sesuai dengan kondisi-kondisi yang dijelaskan dalam Islam. Seperti tadi bahwa tawanan perang dalam Islam itu banyak sekali. pilihannya, emang dia dibunuh, dihukum mati, atau dia menjadi tawanan sebagai budak, atau dia menebus dirinya, ya, diberi persyaratan dia bisa menebus dirinya dengan rata atau dengan manfaat, atau dibebaskan tanpa ada syarat dan seterusnya. Baik. Atau dia masuk Islam juga seorang muslim. Baik. Kemudian dalil dibolehkannya mereka dijadikan budak ada berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam kisah Bani Quraidah juga lamma nazala ala hukum Islam bin Mu'adz, takana mereka yaitu memilih ya tadi kita sebutkan ya di mana kisah Bani Quraidah takala mereka memilih hukum Sa'd bin Mu'adz. Maka diberikan hukuman orang yang menjadi pasukan tempur mereka dibunuh, wutus baduria. Adapun anak-anak mereka jadi dijadikan budak. Baik. Dalil tentang boleh alal mani wal fida, bolehnya dibebaskan tanpa syarat atau dibebaskan dengan bersyarat, syarat dengan menebus dirinya atau melakukan tugas tertentu ya sebagai tebusannya. Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza askantumuhum fashuddul wathaq, ya. Apabila kalian menjumpai orang-orang kafir itu maka penggal leher mereka sampai mereka itu ya sampai kalian berkuasa mereka fashuddul wathaq, ya, maka perkuat pasukan kalian fa immamannan, ya, perkuat pertempuran itu, ya, hadapi pertempuran dengan keberanian fashuddul wathaq, ya, apabila kalian telah mendesak mereka menyerang mereka fashuddul wathaq, maka lakukan penyembuhan. Dan ketika mereka itu tertangkap fa immamannan, apabila imma kamu berikan suatu keutamaan pembebasan bagi mereka ba'du, ya, setelah itu wa imma fida, atau mereka kalian syaratkan untuk menebus diri mereka hatta tadal harbu auzaraha, sampai selesainya perang, ya, sampai selesai perang. Ya wa yam bagi lil imam ayyaf'ala al aslah lil muslimin. Nah, tetapi pertimbangan bagi seorang pemimpin kaum muslimin, apa dasar pertimbangan diambil dalam mengambil keputusan terhadap tawanan perang tersebut, apa yang lebih baik manfaatnya bagi kaum muslimin, mana yang lebih besar manfaat dan maslahatnya bagi seorang kaum muslimin daripada berbagai solusi tadi, daripada tawaran tadi min hadil khisal, daripada sifat-sifat tadi, imma dihukum mati atau dia dijadikan budak atau dia dibebaskan tanpa syarat atau dibebaskan tanpa syarat atau dia memilih Islam, ya, untuk dia dikatakan sebagai budak, sebagai seorang muslim tapi dalam keadaan budak. Kenapa? Karena imam tadi, seorang pemimpin tadi kaum muslim itu tasarrufu li ghairi, karena dia memutuskan sebuah hukum yang berhubungan dengan rakyat dan orang lain, ya. Falazima yakuna takhiruhu lil maslahah, maka haruslah pilihan keputusan yang dia ambil oleh dia adalah keputusan yang membawa kemaslahatan yang umum bagi kaum muslimin. Itu tentang bagaimana hukum para tawanan perang, ya. Ini tentu ini sebagai sebagai gambaran secara global, ya, hukum pembagian bagaimana hukum atau memperlakukan tawanan perang dalam Islam. Bagaimana memperlakukan tawanan perang dalam Islam. Baik. Waktu di Bani Quraidah itu disebutkan dalam hadisnya yang diberi hukum mati adalah yang sudah balig, ya. Maka dilihat siapa yang sudah balig itu mereka yang mendapat hukuman mati. Baik, masalah yang kedua adalah bagaimana pembagian harta rampasan perang di antara pasukan perang, ya, pasukan perang, dan bagaimana membaginya antar sama pasukan perang tersebut, harta rampasan perang tersebut. Karena dalam rampasan perang itu ada tiga jenis sebetulnya, yaitu al-ghanimah yang didapat dengan cara bertempur, atau al-fai. Nah, al-fai ini adalah harta yang didapat dari orang kafir tanpa terjadi pertempuran. An-nafal, ada lagi an-nafal namanya. An-nafal ini adalah yaitu ke hadiah secara khusus dari pemimpin Islam untuk pasukan atau orang tertentu. Ya, mungkin dia memiliki kelebihan atau ada tawaran dari seorang pemimpin, ya, jika kamu bisa menaklukkan, kelompok kamu bisa menaklukkan pasukan ini, maka kamu akan ditambah dari pembagian harta rampas perang, umpamanya mendapat sekian-sekian. Gitu. Itu nafal namanya. Jadi ada banyak nama istilah untuk harta rampas perang. Di dalam Islam itu ada namanya ghanima, ada namanya faid, ada namanya nafal. Ya. Baik. Al-ghanima adalah nama yang diambil dari harta orang kafir. Itu lima yukhaf, itu sesuatu yang diambil dari orang kafir qahran, secara paksa dengan adanya perang. Ya. Ala wajhin yakunu fi i'la kalimatillah, yaitu dalam bentuk berjuang meninggikan kalimat Allah. Ya. Dan dinamakan juga al-anfal. Dinamakan juga al-anfal, ya. Jamu nafalin li'annaha ziyada fi amwalil muslimin. Disebut nafal, ya, tata nafal karena ibadah-ibadah nafilah, karena dia tambahan atas ibadah-ibadah yang fardu. An-nafal ini adalah tambahan dari terhadap harta kaum muslimin. Baik. Maka disebut nafal, ya. Dalil tentang bolehnya mengambil, ya, ghanima ini, dahulu ghanima bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dihalalkan. Jadi atas rampasan perang para nabi-nabi Bani, pada masa Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel itu dibakar, tidak boleh diambil dan tidak boleh dinikmati. Tapi Allah SWT memberikan keutamaan kepada Nabi SAW, وَيْدُوْتُ عَلَمْ هِيَا بِسِتِّنْ أَوْ بِخَمْسِنْ, di antara adalah وَحِدَّتْ لِلْغَنَائِبْ, dihalalkan bagiku, yaitu mengambil harta rampasan perang. Dalilnya di sini dari Al-Quran adalah Surah Anfal ayat 9, فَقُرُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, makanlah dari apa-apa yang kalian dapat dari rampasan perang dengan cara baik dan halal dan baik, ya, itu halal dan baik. Baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguhnya Allah telah menghalalkan ghanimah bagi umat Nabi Muhammad SAW, bukan untuk umat sebelumnya tidak dihalalkan, ya, berbeda dengan umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini diantara keutamaan umat Islam, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Wahidul ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli." Ya, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelum aku, kata Rasulullah SAW dari para nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Baik. Ghanimah ini mencakup adalah alwan mangkulah, harta yang bisa dibawa, bisa diambil. Ya, dan harta yang tidak bisa dibawa. Di ghanimah itu ada bentuknya harta benda yang bisa dibawa dan diambil, ada bentuknya usara tadi tawanan perang, yaitu tadi siapa, wanita dan anak-anak, kemudian ada al-ard, yaitu sawah ladang berbentuk bumi. Nah, sawah ladang itu tak bisa diambil. Nah, bagaimana pembagian nih ghanimah seperti ini, bagaimana? Baik. Pendapat jumhur ulama bahwa ghanimah itu dibagi lima bagian, lima ashum, khamsatu ashumin, ya, dibagi lima bagi, dia menjadi lima. Yang seperlima pertama dibagi lima dulu, kemudian yang empat per lima lainnya, nah, itu dibagi nanti dengan ketentuan-ketentuan beda. Nah, di sini dibagi lima, ya, jumlah dari semua jumlah itu dibagi lima, yaitu bagian yang pertama untuk sahmul imam. Itu adalah hak pemimpin. Yaitu lima al-khamsul ghanimah yukhrijuhul imam au na'ibuhu, yaitu seperlima itu diambil oleh imam dan perwakilannya diambil untuk itu. Nah, yang seperlima ini dibagi lima tuh. Nah, wa yuqsamu hadzal khums, yang seperlima dibagi lima juga ala bawayan Allah yang dijelaskan oleh SWT dalam surah Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil. Nah, jadi dibagi lima, yang seperlima pertama juga dibagi lima. Yang pertama adalah untuk Baitul Mal, yaitu yang ayat yang berbunyi, ketahuilah sungguhnya harta rampas perang itu, ya, dari yang kalian dapat dari sesuatu, maka sungguhnya bagi Allah adalah walillahi fa'an lahu musa wal rasuli, maka bagi Allah dan rasulnya seperlima. Nah, ini seperlima dari yang seperlima yang awal. Nah, itu untuk dimasukkan bagi Allah dan rasulnya, maksudnya apa? Untuk Baitul Mal kaum muslimin. Kemudian bagi seperlima dari seperlima yang pertama tadi itu untuk keluarga karib kerabat Nabi. Nah, di sini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan karib kerabat pemimpin kaum muslimin, ada yang mengatakan karib kerabat dari Rasulullah SAW. Nah, karib kerabat khalifah atau karib kerabat dari Rasulullah SAW. Anak yatim juga dapat, orang miskin juga dapat, wa ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan yang kekurangan bekal. Baik. Maka yang bayuqsamu hadzal khums khamsata aqsam. Bayuqsamu hadzal khums khamsata aqsam, ya. Maka dibagi yang 1/5 itu menjadi 5 bagian lagi. Itu. Yang pertama Allah dan Rasulnya, wa yakunu hadzal qism fai'an. Ini adalah bagian yang disebut fai, itu untuk masuk ke dalam kas negara, ya. Kemudian nanti dipergunakan untuk masalih muslimin, yaitu untuk kebaikan membangun kebutuhan negara. Kebaikan bangun masjid kah, jalan kah, sekolah kah, untuk berbagai kesehatan kah, pendidikan kah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku pada tangannya, mali mimma afa'allahu illal khumus. Tiada yang bagiku kecuali apa yang Allah berikan di atas sampai sekarang, kecuali 1/5. Wal khumusu mardudu alaikum, yang 1/5 itu pun untuk kalian, kembali kepada kalian, ya, untuk rakyat, ya, untuk kaum muslimin. Fa ja'alahu sallallahu alaihi wasallam dijamin muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1/5 dari 1/5 yang dibagi tadi itu untuk kaum muslimin kas negara, berbagai kebutuhan mereka, mungkin untuk kesehatan, perhubungan, ya, jalan, kemudian untuk pendidikan atau untuk berbagai hal kebutuhan lainnya, bisa saja untuk peralatan tempur, menyediakan alusista dan segala macamnya. Baik. Kemudian yang terdapat lagi dari 1/5 yang tadi itu adalah zawil qurba. Mereka adalah karib kerabat Rasulullah SAW, yaitu siapa? Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ya, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Tadi kita sebutkan ini khilaf yang terlama, tapi banyak ulama menjelaskan maksud adalah untuk keluarga Rasul, yaitu karib kerabat disebut dengan Al-Bait, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Baik. Maka yang 1/5 yang mereka dapat dari 1/5 itu dibagi di antara mereka sesuai kebutuhan mereka, ya. Kemudian yang mendapat bagian lagi dari 1/5 tadi adalah anak yatim. Ya, itu orang yang meninggal ayahnya sebelum dia balig. Jadi anak yatim itu ada batasannya. Kalau sudah balig enggak anak yatim lagi. Atau yang meninggal itu ibunya tidak disebut anak yatim dalam definisi ulama dalam Islam. Tapi kita kadang-kadang mendefinisikan bila meninggal itu ibunya anak yatim juga, meninggal ayah dan ibu sebut anak yatim piatu. Padahal yang hukum yang sebut anak yatim dalam hukum fikih atau hukum Islam adalah meninggal ayahnya, ya, dan itu umurnya sampai dia balig. Kalau sudah balig, ya, sudah keluar dari istilah anak yatim. Baik laki atau perempuan, ya. Wa ya'ummu dzalikal ghani minhum wal faqir. Dan ini anak yatim ini, kata menurut pendapat ini adalah baik yang kaya maupun yang miskin. Baik. Kemudian terdapat mendapat lagi dari 1/5 dari bagian yang pertama tadi adalah orang-orang miskin, ya, termasuk dalam ini tentu fakir miskin. Kemudian yang kelima yang mendapat bagian dari yang 1/5 itu adalah ibnu sabil, ya, orang itu musafir yang terputus bekalnya dalam perjalanannya. Maka oyong atau mayablu mayu yubaluhu ila maqsadihi, ya, maka diberikan kepada yang sesuai kebutuhan dia untuk sampai kembali kepada negerinya atau tujuannya dia. Baik. Adapun yang amal baki as-sihamul arba'ah, yang 4/5 tadi. Jadi 4/5, ya, arba'atu akhmas, fatakunu likulli min syahid al-waqi'ah. Itu adalah untuk dibagi kepada pasukan yang ikut dalam pertempuran saat itu. Ya, yang ikut bertempur, yang menghadiri peperangan itu, ikut pergi ke medan perang. Ya, baik laki-laki yang sudah balig, ya, yang merdeka dan berakal. Wimman sta'ada lil qital, sawun bashar qital aw lam bashir. Baik dia itu sebagai pasukan yang langsung berhadapan dengan musuh atau sebagai pasukan cadangan, tapi dia ikut hadir dalam medan perang, ya. Atau pasukan persiapan. Qawi yang kana aw dha'ifan, baik dia kuat, orang kuat ataupun yang lemah. Berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-ghanima liman syahida al-waqa'. Itu ghanima itu adalah orang yang hadir dalam pertempuran itu, mengikut berperang di dalam pertempuran, ya, merebut ghanima tersebut. Bagaimana pembagian yang 4/5 ini? Nah, dibagilah untuk yang infanteri, pasukan jalan kaki, Nah itu dapat satu bagian, ya, satu bagian. Yang punya kuda dia dapat 3, untuk kudanya 2, untuk dia 1. Nah ini pembagiannya. Yuk tarajil, ya, orang yang pasukan yang infanteri yang berjalan kaki, ya, alladhi yuqatil ala rijlihi, yang berperang hanya tidak membawa apa namanya kendaraan, tidak memiliki tunggangan, itu yang berjalan di atas kakinya, itu sahman wahidan, satu bagian. Jadi kalau umpamanya ada umpamanya sisanya umpamanya 4 juta. Nah, 1 juta itu untuk pasukan orang yang berjalan kaki, dibagi bersama mereka. Nah, gitu. Kalau tadi umpamanya 5 juta itu harta rampasan perang tuh. 1 juta yang pertama telah dibagi untuk 5 kelompok yang pertama tadi. Nah, tinggal 4 juta lagi. Nah, 4 juta ini dibagi untuk pasukan perang. Ya, satu bagian saya 1 jutanya untuk orang jalan kaki dan 3 juta ya mendapat bagian di 3 saham. Jadi bagilah, dibagi setiap orang itu nanti di berapa bagiannya. Jadi yang pemainnya masing-masing. Jadi kalau yang ada 10 pasukan berkuda, nah dia dapat 3 kali yang didapat oleh yang berjalan kaki, itu istilah. 3 kali yang dapat oleh yang berjalan kaki. Begitu cara pembagiannya. Baik. Jadi dan diberikan al-faris, ya, pasukan yang berkuda, al-jukati al-farasi, yang berperang membawa kudanya, itu salah satu asumin, 3 bagian dia dapat. Sahmun lau, 1 bagian untuk dia, wasahmani lil-farasihi, 2 bagian untuk kudanya. Nah, ini begitu keadilan Islam, ya, karena kuda itu dibayai, ya, pasti dia lebih membutuhkan biaya lebih besar, dan juga kecekatan dan dalam menyerbu musuh jauh beda dengan orang yang jalan kaki. Ya. Kemudian berdasarkan ini, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW membagi finnapal dalam harta rampasan perang itu lil farasus sahmain, untuk kuda saja 2 bagian, wa rajul sahman, orangnya mendapat 1, ya, yang jalan kaki 1. Dan juga Nabi SAW melakukan hal itu waktu perang Khaybar, membagi harta rampasan perang waktu perang Khaybar. Beliau menjadikan bagi pasukan yang berjalan kaki 1 bagian, dapat bagian 1 bagian, dan pasukan berkuda mendapat 3 bagian. Wadhalika ghina al-ghina al-faras wa naf'ahu akthar min ghina ar-rajul. Jadi manfaatnya, ya, kekuatan orang pasukan berkuda jauh lebih hebat dari orang hanya berjalan kaki. Baik. Adapun, nah itu kalau dari berbentuk harta benda, ya. Nah, kalau adapun wanita, budak-budak dan anak-anak, kalau yang apa namanya hadir ikut dalam perang itu dapat bagian enggak dia? Ikut umpamanya anak-anak atau wanita dan hamba sahaya. Fasai'anu yurdah lahum wa la yuqassam lahum. Mereka ini hanya mendapatkan dibagi saja, tidak mendapat sebanyak bagian didapat oleh pasukan. Mereka hanya diberi saja sesuai yang layak untuk mereka, tidak mendapat ketentuan bagian tertentu sebagaimana pembagian untuk pasukan perang. Nah, ini kalau ikut dalam pertempuran itu ada wanita, hamba sahaya dan anak-anak. Kemudian berdasarkan ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ketika ada orang bertanya kepadanya, innaka katabta tas'aluni anil mar'a wal 'abdi yahduruni al maghnam, engkau bertanya, menulis suatu pertanyaan kepadaku tentang bagaimana wanita dan hamba sahaya, budak yang hadir dalam pembagian harta rampasan perang atau ikut dalam pasukan perang tersebut, hal yuqassamu lahuma syai'un, apakah dibagikan ada jatah mereka sesuatu, wa in laysa lahuma syai'un illa ayyuhdaya. Jadi mereka tidak mendapat bagian tertentu, tapi mereka itu hanya dibekasi hadiah atau dikasih bagian, ya, tidak sama dengan bagian pasukan yang jadi pasukan perang resmi. Baik. Dalam lafaz lain, awal mamlu, wa amal mamlu, ada pun budak yang ikut, pamannya budak diajak oleh tuannya. Budak diajak oleh tuannya. Dia untuk ikut membantu umpamanya melayani dia, membantu kuda, menunggang kuda, memberi makan kuda segala macam. Diajak oleh tuannya ikut berperang. Nah, dia tidak dianggap sebagai pasukan resmi. Cuman maka dia tidak mendapat bagian resmi dari bagian atas rampa perang tadi, tetapi dia mendapat jatah tertentu saja sesuai kebijakan dari pemimpin kaum muslimin. Baik. Wa idza kanat al-ghanima ardhan. Nah, kalau seandainya yang jadi atas rampa perang itu adalah yaitu tanah berupa sawah, ladang, kebun, ya, gimana? Nah, maka imam di sini boleh membaginya untuk pasukan perang tersebut, ya, dan mau atau mewakafkannya untuk menjadi kas negara. Tidak dua, boleh dibagi untuk pasukan perang atau dijadikan sebagai kas negara. Nah, waqfa li muslimin muslimin. Wajib عليha kharajan mustamirran yukhadhu man hiya biyadi. Jadi seperti waktu perang Khaibar itu sebagiannya ada yang dibagi, sebagiannya ada yang menjadi kas kaum muslimin. Nah, dikelola oleh orang Yahudi Khaibar, maka hasilnya dibagi, ya, nanti hasil pengelolaannya untuk kas kaum muslimin, untuk kas negara, ya, lalu mereka mendapat bagian atas jasa mereka untuk menggarap, sebagai penggarap. Jadi mereka sebagai penggarap tanah kaum muslimin. Baik. Sa'ungkan muslima udhimiyan. Baik yang mengelola tanah rampasan perang tadi yang jadi wakaf itu, atau yang jadi wakaf, ataupun dalam bentuk dibagi kepada para pasukan perang. Jadi kalau dibagi pasukan perang, tentu pasukan perang tadilah yang mengambil, mengelola, ya, terserah bagaimana dia mengelolanya, apakah dia juga serahkan kepada pemilik yang pertama yang setelah diambil mereka untuk dikelola, mereka nanti dibayar tenaganya dan hasilnya untuk yang memiliki. Tapi yang bicara ini kalau seandainya dijadikan sebagai sebagiannya adalah untuk kas negara, maka dikelola baik kaum muslimin yang mengelolanya, ada yang mau mengelolanya, ataupun orang kafir ingin mengelolanya yang telah ditaklukkan tadi, mereka ingin mengelolanya, mereka juga boleh mengelola, tapi hasilnya tetap kembali ke kas negara. Mereka hanya mendapat jasa atau bagian dari kerjasama sebagai pengelola. Wa hadha takhyir yakunu takhyir maslahah. Nah, memilih dua keputusan itu, apakah itu dibagi secara keseluruhan untuk pasukan perang atau seluruhnya dijadikan kas negara, atau dalam bentuk sebagian dibagi kepada pasukan perang dan sebagian menjadi kas negara. Itu dilihat kemaslahatan oleh pemimpin kaum muslimin. Baik, sesuai dengan maslahah, ya, mana yang lebih baik menurut keputusan pemimpin kaum muslimin. Baik. Masalah yang ketiga itu masraful faid. Nah, ini faid, ini apa maksudnya faid adalah yaitu harta rampasan perang tetapi tidak dengan cara terjadi pertempuran langsung. Ya, tidak terjadi pertempuran langsung. Nah, kalau enggak salah ini contohnya seperti Bani Nadir. Ya, atau kisah lain di dalam beberapa sejarah Islam yang mana tidak terjadi pertempuran, orang kafir tersebut telah lari meninggalkan harta bendanya. Baik. Yaitu yang diambil dari harta orang ahli perang bihaqqin min ghairi qital, yaitu tanpa terjadi peperangan. Ya, mereka langsung meninggalkan harta rampasan mereka seperti harta, ya, yahrubul kufar, allati yahrubul kufar yaturkunaha, yaitu harta yang orang kafir lari dan meninggalkannya. Faza'an, karena takut ketika mereka tahu, ya, dengan orang kaum muslimin akan menyerang mereka umpamanya. Akan mendatangi atau akan merangi mereka. Tapi kembali kita ingatkan di sini, ya, suatu hal adab dan berperang dalam Islam yang belum dijelaskan di sini sebagian karena memang tujuan kitab ini kan ringkasannya. Sebelum Islam menyerang suatu tempat, suatu negara ataupun kabilah, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada pasukan yang dikirim, Ya, pertama menyuruh mereka masuk Islam. Jika mereka enggan, mereka membayar jizyah. Ya, nanti akan ada ketentuan jizyah juga. Tidak mutlak pada setiap orang kafir ada dipilih. Tidak wanita tidak tidak diwajibkan tidak wajib membayar jizyah. Anak-anak, ya, atau orang tua, ya, atau dia miskin. Nah, jadi jizyah itu pun bukan berarti apa namanya UPT yang mutlak untuk setiap orang kafir, tidak. Ya. Tapi kan apa balasannya itu sebagai bukti loyalannya dan kesetiaannya terhadap kuasa kaum muslimin, dan mereka mendapat balasan lain, yaitu mereka dijamin keselamatan jiwa dan harta mereka, dan mereka mendapatkan pelayanan umum dari negara, kesehatan kah, pendidikan kah, dan lainnya. Baik. Jadi kalau harta faid itu adalah yang diambil dari orang kafir tanpa terjadi pertempuran, karena mereka lari saat mendengar adanya pasukan Islam menuju, ya, memerangi mereka atau menuju tempat mereka. Baik. Amma masrafuhu, bagaimana pembagiannya? Maka harta faid ini, ya, juga ada khilaf di antara ulama. Yang lebih rajih ada fi masalih muslimin bi hasmi rul imam karizkil qudha. Semua harta faid tadi adalah dimasukkan ke kas negara, yaitu untuk gaji pejabat negara, gaji para hakim, ya. Yang penting itu adalah kas negara. Pengeluarannya adalah diatur oleh negara. Itu kalau faid itu adalah dimasuk ke kas negara. Ya. Untuk gaji qadi, gaji para tukang azan atau imam-imam masjid, wal fuqaha, para ulama-ulama, wal muallimin, guru-guru dan lain demikian, dari masalihil muslimin, dari hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Gitu. Harta faid itu dimasukkan ke kas negara dan digunakan untuk gaji, ya, para hakim, para qadi, para muazzin, ya, para imam masjid atau para guru-guru agama, ya, dan hal-hal lain untuk kebutuhan kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dari Umar bin Anhu qala kan amwal Bani Nadir. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, Bani Nadir itu adalah faid. Berbentuk faid. Ya, mereka lari, ya, sebelum kaum muslimin menyerang mereka. Kata Umar Khattab, wa harta benda Bani Nadir, salah satu dari kabilah atau suku orang Yahudi, mimma afalla ala Rasulillah, itu di antara harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wa kana yunfiqu ala alihi nafaqatan nafaqata sanati. Ya, Rasulullah SAW mengambil biaya untuk keluarga beliau dari itu. Summa yaj'al ma baqiya fil qura'i wassilahi uddatan fi sabilillah azun. Kemudian digunakan untuk membuat persenjataan perang, peralatan perang, senjata pedang kah, qura' ada baju besi kah, ya, dijadikan untuk biaya-biaya itu digunakan untuk sebagai persiapan alat susila, bahasa orang sekarang, untuk alat peralatan perang, ya, angkatan perang yang digunakan untuk itu gunanya. Baik, itu cara pembagian tentang harta faid. Karena itulah di sini disebutkan walihada dzakarlahu taala kull fi'atil muslimin fi ma'rad bayanil masarifil faid. Di mana Allah menjelaskan setiap kelompok kaum muslimin, fi'at, tingkatan golongan-golongan kaum muslimin ketika menjelaskan pembagian harta faid. Ya, harta sampai perang yang tadi faid itu yaitu harta sampai perang yang tanpa yang didapat tanpa terjadi pertempuran. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahli qura walillahi lil rasuli lil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah, ini sama penyalurannya, pembagiannya untuk 1/5 yang pertama tadi. Di sini sebutkan apa yang Allah berikan untuk rasulnya dari harta faid, ya, penduduk satu negeri, maka itu adalah milik Allah dan rasulnya. Milik Allah dan rasulnya masuk di situ adalah untuk Baitul Mal kaum muslimin. Walidil qurba dan untuk karib kerabat. Nah, karib kerabat ini dirajikan oleh para ulama ada karib kerabatnya Rasulullah SAW, yaitu Al-Bait, Banu Hashim, Banu Muttalib. Nah, wal yatama dan untuk anak yatim, wal masakin dan anak orang miskin, wal nisabil, orang-orang yang dalam perjalanan musafir yang kehabisan bekal. Kaila yakuna dula tambay dal agniya. Jangan sampai hal itu menjadi bagian bagi orang-orang kaya, dibagi antara orang kaya di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa khudhu minhu al-imam min ghairi taqdirin. Jadi kalau pemimpin perang kaum pimpinan kaum muslim tertinggi, dia boleh mengambil tanpa ada ketentuan tertentu, ya. Wa yu'tal qaraba bi ijtihadin, dan dia juga memberikan kerabatnya dengan sesuai dengan ijtihadnya dia, melihat berapa yang layak. Wa yusriful baqi, wa yusriful baqi fi masalih muslimin, dan sisanya adalah untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, ya, imam bangun sekolah, rumah sakit, jalan, irigasi, gaji para pegawai negara, ASN masa kita sekarang, ya, untuk gaji guru, ya, para pejabat lainnya, termasuk tadi kita sebutkan gaji muazin, gaji para ulama, ya, dan imam-imam masjid. Nah, itulah cara penyaluran dari harta zakat, ya. Baik. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang masalah al-hudna wa dhimma wal aman. Nah, ini kalau sebelumnya kita akan bicara soal perperangan orang kafir, itu kafir harbi. Sekarang masuk kepada pembagian bahwa Islam itu bukan berarti main pedang terus. Tidak, Islam juga membuka pintu perdamaian. Islam juga membuka pintu perdamaian, disebut dengan hudna. Ya, adanya perdamaian, wa dhimma, ada namanya perjanjian dhimma. Jadi maka kita bagi orang kafir di mata Islam itu terbagi 4, ya. Kafir harbi. Nah, kafir harbi ini adalah negara yang diperangi oleh negara Islam, itu atas keputusan pemimpin tertinggi kaum muslimin, bukan berdasarkan pendapat kelompok-kelompok dari dakwah, ormas, kelompok kajian, bukan. Kemudian adanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini yang kita sebut adalah perjanjian bilateral antara negara kita dan negara lain, dibuat perjanjian itu secara resmi antar negara. Nah, kalau zimmi, orang kafir hidup di wilayah Islam, dia menjadi bagian dari rakyat, ya, negara tersebut. Kalau musta'man itu orang kafir yang diberi keamanan oleh salah seorang warga negara Islam, muslim. Nah, beda dengan mu'ahad. Kalau mu'ahad itu resmi, perjanjian yang resmi yang dibuat oleh kepala negara. Tapi kalau musta'man, boleh oleh kepala negara atau salah seorang daripada rakyat biasa juga bisa. Jadi salah rakyat biasa juga bisa. Nah, baik. Yaitu akdul hunna ma'al kufar, membuat perjanjian damai bersama orang kafir. Ini masalah yang pertama. Pengertian ta'rifnya adalah al-hudna lughatan as-sukunu, itu tenang, ketenangan, diam. Ya. Secara istilahi syar'i ataupun secara terminologi artinya adalah akdul iman au na'ibuhu, akdul iman au na'ibihi li ahli harbi ala tarkil qital muddatan ma'lumatan bi qadri al-haja wa in talat. Yaitu kesepakatan imam atau wakilnya untuk, ya, berdamai dengan negara yang berperang, ya, meninggalkan berperang dengan satu negara yang menjadi musuhnya, itu di ahli harb, untuk pasukan yang berperang, membuat perjanjian, imam membuat perjanjian, ya, perjanjian pimpinan negara atau wakilnya terhadap negara yang sedang diperangi oleh dia, ya, membuat perdamaian, meninggalkan berperang, ya, dalam waktu sesuai dengan kesepakatan, muddah ma'lumah, ada ketentuan waktu yang jelas. 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bi qadri haja, sesuai kebutuhan yang dilihat oleh pemimpin kaum muslimin. Wa in talat, walaupun lama. Dan disebut muhadana, ini disebut kemuhadana, wa muwada'a wa mu'ahada. Ini istilah ada 3. Muhadana adalah membuat perjanjian, ya, muwada'a itu adalah sama artinya membuat perjanjian juga, mu'ahada juga itu membuat perjanjian damai. Perjanjian damai. Perjanjian damai ini ada 2 juga bentuknya. Ima karena kaum muslimin lemah, tidak mampu berperang, akhirnya dia membayar orang kafir untuk tidak melakukan penyerbuan kepada negeri Islam dengan membayar, dengan meninggalkan menyerbu, umpamanya, atau menjamin tidak ada akan mengganggu sekian puluh tahun, umpamanya. Itu boleh. Atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, atau yang kedua adalah sebaliknya, orang kafir tersendiri yang minta damai, dengan juga sebaliknya mereka membayar umpamanya sekian pemanya, ya, atau memberikan wilayah tertentu, ya. Nah, itu kembali dari kebijakan pemimpin kaum muslimin. Baik. Jadi indah ya bagi orang yang belajar fikih, dia akan mengerti kalau dia nanti ya sempat menjadi menteri keamanan atau apa namanya pertahanan atau sebagai pasukan bertempur jika terjadi suatu kondisi ya yang memang terjadi peperangan, dia sudah punya wawasan untuk hal seperti itu gitu. Baik, kemudian syariat dibolehkannya membuat perjanjian damai itu mana dalilnya? Boleh bagi pimpinan kaum muslimin untuk membuat perjanjian damai bersama orang kafir dengan meninggalkan berperang ya jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan yang dilihat oleh pimpin kaum muslimin. Idza kana fi aqdiha maslahatun lil muslimin, ya. Bila di dalam perdamaian itu terdapat apa? Kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, kebaikan bagi kaum muslimin. Umpamanya karena mereka lemah, pasukan kurang, pasukannya lebih ya kurang, atau ada istidana atau mereka tidak mampu ya berperang atau lain demikian daripada kebaikan yang dilihat oleh pemimpin kaum muslimin. Kata ma'fi Islamil kufar, atau ingin memberikan perdamaian kepada mereka ketika tadi kita sebutkan boleh dua pihak, karena kita yang lemah atau mereka yang lemah dan mereka minta damai. Nah, kita memberikan perdamaian dengan harapan mudah-mudahan mereka cinta kepada Islam dengan menunjukkan bagaimana Islam itu adalah memberikan apa namanya bernegosiasi kalau ingin berdamai. Jadi tidak mesti perang. Baik. Dengan harapan mungkin mereka akan masuk Islam nanti masyarakatnya ya secara pelan-pelan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in janahu lisalmi fajnahlaha. Jika orang-orang kafir itu meminta berdamai, maka terima. Jadi orang kafir kalau minta berdamai diterima. Ya, sesuai keputusan bagaimana kesepakatan perdamaian tersebut. Waqad akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian bersama orang kafir waktu kafir Quraisy, tentunya waktu perjanjian Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu kan terjadi perdamaian itu. Perdamaian sekian tahun tidak terjadi peperangan antara orang kafir Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Tetapi di dalam perjanjian itu ada kabilah-kabilah orang kafir yang bergabung ke sebagai dalam memihak kepada kaum muslimin, dia mengambil sebagai dari pihak kaum muslimin atau ya berkoalisi dengan orang Islam ya di antara kabilah orang musyrikin itu. Maka di antara sebab Fathu Makkah itu adalah ketika kabilah yang berkoalisi dengan kaum muslimin saat itu diperangi oleh orang kafir Quraisy, itu salah satu sebab terjadinya Fathu Makkah karena mereka yang melanggar persepakatan perjanjian tersebut. Baik. Nah, jadi perjanjian Hudaybiyah ini panjang juga ceritanya ya, di antaranya sebagian syaratnya terlihat secara zahir adalah sangat merugikan. Di antara syaratnya apa? Bila ada orang muslim dari Makkah menyelari ke Madinah, tidak boleh diterima di Madinah. Harus kembali ke Mekah. Kemudian syarat yang sebaliknya apa? Kalau ada orang muslim yang lari ke Mekah, dia murtad, tidak boleh dipaksa kembali ke Madinah. Sehingga sahabat di antara Umar bin Khattab melihat nih perjanjian ini kok kelihatan zalim. Kelihatannya lemah kita, pada pihak lemah kita ini kaum muslimin gitu. Tapi saat itu Rasulullah menerima dan hikmahnya luar biasa. Ya, ketika orang Islam yang di Mekah itu lari ke Madinah, terima Madinah, dan bahkan mereka membuat sebuah perkampungan tersendiri, ya, tidak ke Madinah juga tidak di Mekah, dan mereka lah yang mengganggu menyerang pedagang-pedagang kafir Quraisy. Mereka mengambil mengancam dan melakukan perlawanan terhadap pedagang-pedagang kafir Quraisy. Dan akhirnya mereka diberikan ke Madinah dan juga di salah satu sebab terjadinya perang Badar, ya. Kemudian, ya, nah itu diantara dalil menunjukkan di mana perjanjian Hudaybiyah itu sekitar 10 tahun sebenarnya. Sulh Hudaybiyah asra sinin, 10 tahun. Wassalah demikian pula, dalil lain ada Nabi SAW berdamai dengan orang Yahudi waktu di Madinah. Berdamai dengan orang Yahudi waktu di Madinah. Jadi, konsep ini, ya, bisa dipakai dan sebagian pendiri negara kita atau sebagian menjelaskan bahwa Pancasila itu diterima dalam seperti Piagam Madinah. Wallahu alam, tetapi Islam tetap menerima yang bila ingin berdamai, ya. maka Islam terbuka. Baik. Gimana telah terjadi perdamaian antara Rasulullah SAW dengan penjuru Hudaybiyah dan juga orang kafir dengan Abi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi di Madinah, ya. Baik. Yang ketiga adalah luzumul hudnah. Orang Islam wajib menjaga perjanjian, tidak boleh berkhianat. Maka ketika di masa Muawiyah radhiyallahu anhu, jadi hampir-hampir selesai perjanjiannya dengan orang Romawi, lalu pasukan kaum muslimin mendekati perbatasan dengan rencana kalau pas habis perjanjian yang telah dibuat itu langsung kita perang melawan mereka, begitu. Tapi hal ini ditegur oleh seorang sahabat, ya, yang memperingati Muawiyah bahwa tidak boleh demikian. Jika engkau berjanji dengan sebuah negara, kemudian perjanjian itu akan dihabisi, sudah habis batasnya dan tidak ingin dilanjutkan, harus diberitahu. Jadi itu gentelnya Islam. Gentleman, tidak tiba-tiba perjanjian ini apakah janji atau tidak, belum ada perundingan yang jelas lalu diserang orang tiba-tiba, enggak boleh dalam Islam itu. Bagian dari bentuk pengkhianatan. Baik, jadi takunu hurna allati aqada al-imam aw naibuhu lazimatan. Jadi perjanjian telah dibuat oleh pemimpin kaum muslimin atau oleh wakilnya wajib itu ditaati oleh semua rakyatnya. La yajuzu naqduha wa la ittalaha, tidak boleh dilanggar ataupun dibatalkan. Mastaqamu lana, selama orang-orang kafir yang berjanji dengan kita itu mereka tetap disiplin, tetap berkonsekuen dengan perjanjian tersebut. Ya, komitmen dengan perjanjian tersebut. Walam yakunu, mereka tidak berkhianat. Walam naqsha minhum khiyanatan, dan kita tidak ragu dari mereka, ada keraguan yang mereka akan berkhianat. Berdasarkan firman Allah SWT, pamastaqamu lakum fastaqimu lahum, selama mereka masih jujur kepada kalian, kalian tetap pegang perjanjian itu dengan baik, istiqomah juga. Mereka masih istiqomah dengan perjanjian itu, ya, komitmen dengan perjanjian itu, tetap kalian juga komitmen dengan perjanjian itu, kata Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT, ya alladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang beriman, tepatilah janji. Ini umum, baik perjanjian dengan orang kafir maupun perjanjian sama muslim, itu wajib ditepati, ya. Nah, ini kadang-kadang ini kalau kita bisa lebih agak jauh membahas ini, banyak sekali di dalam perjanjian-perjanjian kadang-kadang di antara lembaga-lembaga dakwah tidak ditepati. Ya, ini ya alladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang beriman, tepati janji. Baik. Kemudian, ya, fa inna qadul ahda, jika orang kafir itu sendiri yang membatalkan perjanjian, ya, dengan menyerang atau secara tentara memusuhi, menampakkan permusuhan kepada kita, atau dia membunuh salah seorang kaum muslimin, nah ini yang terjadi waktu perang Bani Nadir kalau nggak salah, ya, ketika seorang wanita muslimah di Madinah, di pasar atau Bani Qanuqa, ya, di pasar Bani Qanuqa. Di ketika wanita muslimah berbelanja, ada orang Yahudi yang menyakiti, yang mengganggu dengan mengikat ujung dari jubah sebelah bawahnya ke atas sehingga saat berdiri wanita ini kelihatan auratnya. Lalu nampak oleh seorang muslim dan akhirnya orang muslim memukul Yahudi tersebut dan terjadi keributan, dan itulah awal yang dianggap sebagai pengkhianatan orang Yahudi terhadap perjanjian. Maka sehingga menyebabkan diperanginya mereka, batalnya perjanjian mereka. Tapi yang diperangi orang Bani Qanuqa, Bani Qurayza tidak, karena yang melakukan itu adalah kabilah. Jadi juga bukan semua Yahudi. Siapa yang bersalah saja yang kabilah atau suku Yahudi yang berlanggar saja. Nah, ini juga bagaimana Islam itu adilnya, ya. Demikian Islam adilnya. Baik. Jadi kalau mereka menampakkan atau membunuh kaum muslimin atau mengambil harta mereka, ya, maka itu berarti telah batalnya sebuah perjanjian tersebut antara kita dan mereka. Dan saat itu boleh terjadi memerangi mereka. Ya. Karena Allah SWT berfirman, wa inna kasu aymanahum, jika mereka telah membatalkan perjanjian mereka, mimba di ahdihim, setelah mereka berjanji, wa ta'anu fi dinikum, lalu mereka mencela agama kalian, faqatilu aymatal kufri, maka boleh perangilah orang pemimpin-pemimpin orang kafir itu, innahum la aymana lahum, sungguhnya mereka tidak lagi memiliki tiada keamanan bagi mereka, tidak ada lagi perjanjian bagi mereka. La'allahum yantahun, semoga mereka berhenti dari perbuatan mereka. Nah, jadi ini oleh sebab itu pemanya taruhlah di negara kita ini ada kesepakatan bahwa kita akan hidup damai, maka tidak boleh pihak manapun mengganggu pihak lain, baik secara agama ataupun secara suku dan segala macamnya. Tidak boleh, karena kita sudah bersepakat. Maka oleh sebab itu, ya, jika ada pelanggaran, maka pihak yang melakukan pelanggaran harus menunjukkan hukum yang menghukum pelaku tersebut, bukan membela. Nah, beda dengan Bani Qanuqa. Bani Qanuqa mereka tidak menghukum dan tidak mengatakan itu adalah perbuatan pribadi. Tapi mereka lakukan itu dan mereka membela kesalahan tersebut. Nah, ini perlu ditegaskan bagaimana Islam adalah agama yang sangat menjaga komitmen. Ya, tidak boleh berkhianat. Dalam hatta ke orang-orang kafir enggak boleh. Hatta ke orang kafir pun enggak boleh. Janji dengan orang kafir wajib ditunaikan. Nah, jangan pula ketika berhutang dengan orang non muslim, seorang muslim, tidak macam-macam, ini tidak boleh. Bahkan ini sangat mencoreng agama Islam. Ya, mereka menilai, oh begitu ya kebiasaan orang Islam. Tidak demikian. Berbeda dengan orang Yahudi yang demikian. Mereka adalah orang-orang mengkhianat dalam berhutang. Baik. Wa in khaifa minhum naqdul ahd, jika ada keraguan, kesangsian mereka akan membatalkan perjanjian, ya, bi amaratin tadala dalika, adanya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu, jaza annun bida ilaihim, maka boleh disampaikan kepada mereka bahwa ya dibatalkannya perjanjian, wala yalzam baqa ala ahdin, tidak harus tetap membuat perjanjian dengan mereka. Kita sebutkan kepada mereka bahwa perjanjian kita telah selesai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dari pihak kalian begini-begini. Gitu. Tapi kalau mereka meminta lagi berjanji dan mereka akan menemukan sebuah perbaikan atau adanya tebusan selama macam, itu beda lagi kondisinya. Itu tergantung kepada kebijakan pemimpin kaum muslimin. Ya. Nah, yang membuat perjanjian ini pemimpin kaum muslimin, bukan personal dari masyarakat. Ya. Kemudian, ya, maka mereka diberitahu bahwa perjanjian itu sudah tidak lagi berlaku. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Taala sebutkan firman-Nya, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan famit ilaihim ala sawa. Jika kalian takut dari satu kaum mereka akan berkhianat, maka sampaikan kepada mereka secara terang-terangan bahwa perjanjian sudah tidak lagi ada. Jadi tidak boleh diam-diam mereka diserang. Mereka belum tahu perjanjian itu sudah dibatalkan. Harus diadakan rembuk, jelas-jelas kita masih ada perjanjian atau tidak. Nah, itu disampaikan. Tadi yang kita sebutkan kisah Muawiyah tadi. Tidak boleh. Harus ketika sudah mau habis perjanjian, dijelaskan mereka bahwa perjanjian sudah habis dan tidak diperbarui. Dan tidak ada lagi perjanjian antara kita dan kalian. Harus dijelaskan begitu. Artinya, a'limhum binaqdi ahdin. Beritahu mereka bahwa perjanjian telah dibatalkan. Hatta takuna anta wahum sawa fil ilm, ya, sampai sama-sama tahu, baik kamu maupun kaum muslimin ataupun orang kafir tersebut. Walaitu kita luhum qabla ilamin, tidak boleh mereka diperangi sebelum mereka diberitahu tentang keputusan sebuah perjanjian itu telah dibatalkan. Kalau belum diberitahu, enggak boleh diserang mereka. Subhanallah, begitu Islam mulianya. Ya. Ya, walaitu kita luhum qabla ilamin binaqdil ahdi. Jangan dan tidak boleh memeriksa mereka sebelum mereka diberitahu tentang bahwa perjanjian itu telah dibatalkan. Baik. Kemudian berikutnya masalah adalah akdu zimma wa dhuful jizyah. Nih, saya sebutkan. Yaitu akdu zimma juga sama, yaitu memberikan perjanjian keamanan kepada kafir zimmi. Ya, untuk lebih mudahnya paham adalah orang non-muslim hidup di wilayah Islam. Mereka adalah masyarakat, ya, bagian dari negara muslim. Baik. Zimma itu artinya juga perjanjian. Jadi Islam itu, bahasa Arab itu memiliki perbedaan. Kalau orang kafir yang ada perjanjian di bawah kekuasaan Islam, namanya zimmi. Kalau bukan di negara lain dia ada perjanjian, disebut mu'ahad. Kalau dia negara lain tidak ada perjanjian, namun dia mendapat keamanan dari seorang warga Islam untuk masuk ke negeri Islam, ya, maka itu adalah musta'man. Begitu detailnya Islam, detailnya bahasa Arab dalam menjelaskan sebuah nama karena berkaitan dengan hukumnya. Baik. Ta'rif zimma lughatan ala ahdu, perjanjian. Wa huwa aman wa dhaman, adalah memberikan keamanan dan jaminan. Itu zimma itu. Secara istilah dia adalah artinya adalah memberikan jaminan, ya. Secara istilah, zimma itu adalah ikrar ba'dul kufar, ikrar ba'dul kufar ala kufrihim, membiarkan orang kafir itu di atas agamanya, bisyarti ba'dilil jizya, dengan syarat dia membayar jizya. Wal itizam ahkamal millah lati hakam biyah syariah islamiyah alaihim. Dan mereka mengikuti hukum Islam. Ya, mereka mau mengikuti hukum agama yang dihukum dengan Islam atas mereka. Jadi mereka ikuti hukum yang berlaku di negara Islam. Mereka adalah masyarakat, bagian dari masyarakat di bawah negara Islam, ikut negara Islam, dan mereka membayar jizyah namanya. Ya, atau dalam bahasa UPT atau bahasa pajak, itu macam ya pajak jiwa gitu, jizyah itu. Ya, tetapi kita jelaskan jizyah ini juga ada ketentuannya, bukan setiap pribadi miskin kaya bayar semua, enggak. Kecualikan wanita tidak dia pungut, anak-anak tidak, yang belum balig, ya kan, orang tua miskin, orang tua renta, enggak juga diminta, enggak boleh. Ini ada penjelasan. Jadi makanya di masa Umar Khattab, ya tidak semua orang-orang Nasrani yang telah ditaklukannya Syam membayar jizyah, bukan diringankan, bahkan dibantu sebagian mereka, ya, yang miskin-miskin itu dibantu oleh Islam. Taib. Disyaratkannya masalah jizyah ini adalah dasarnya berdasarkan masyuratu aqdi dzimmah, memberikan jaminan keamanan, ya, rasa keamanan, jaminan bagi jiwa raga orang kafir di bawah wilayah Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak pula beriman hari akhir. Ya, wal yuharimuna ma haramallahu wa rasuluh, dan tidak mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasulnya. Walaidinu nidal haq, mereka juga tiba agama, agama yang benar. Minaladin utul kitab, di antara orang-orang yang telah diberi kitab. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa musagirun, sampai mereka membayar jizyah, ya, dengan langsung secara dari tangan mereka. Wa musagirun, dalam keadaan hina. Baik. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis Buraidah, tumadu'uhum ilal Islam. Jadi kalau Rasulullah SAW mengirim pasukan, datang ceruru mereka pada Islam. Fa'in ajubuka faqbal minhum. Kalau mereka mau masuk Islam, sudah terima itu. Wa kafa'ahum, jangan mereka diperangi. Tidak. Mereka hidup aman, tenteram. Fa'in abau, fasalhum al-jizyah. Kalau mereka tidak mau, mereka diminta untuk bayar jizyah. Ini membentukkan komitmen mereka bahwa mereka adalah betul-betul tunduk kepada kuasaan Islam di situ. Baik, dan mereka jaminannya adalah dijamin jiwa dan raga mereka, harta mereka. Mereka tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin. Ya, bukan berarti orang Islam itu berbuat semena-mena dengan agama lain, tidak boleh. Ya, dengan orang kafir pada kita berbohong, menipu hartanya, enggak boleh, haram, tetap haram. Itulah kemuliaan Islam. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mantukkanul jizyah, siapa yang diwajibkan atau yang boleh diambil dari mereka jizyah itu? Siapa yang boleh diambil? Tu khadzul jizya min ar-rijal, itu orang yang sudah dewasa. Diambil dari orang laki-laki yang dewasa. Wal mukallafin, orang yang memang sudah balig, ya. Al ahrar, merdeka, berarti dari budak tidak. Al aghnia, yang kaya. Al qadirin alda, yang mampu membayar jizyah. Syaratnya apa? Laki-laki merdeka, mampu membayar jizyah, itu saja. Ya. Wala tu'khad min al-'abdi, tidak diambil dari budak. Budak tidak bayar jizyah. Yang lain liku fakar manzatil faqir. Dia tidak mampu, maka dia seperti orang fakir. Wala tu'khad min al-mar'ah was-sabi, dan tidak diminta jizyah itu dari perempuan, dan tidak pula anak-anak. Wal majnun, orang gila. Ya, tidak. Tidak wajib. Kalau anaknya gila, orang tuanya tidak wajib bayar jizyah anaknya. Kalau dia punya anak, bayi enggak wajib bayar jizyah, perempuan juga tidak wajib bayar jizyah. Hanya laki-laki saja. Ya, laki-laki yang mampu juga. Baik. Dianum laisu min ahlil qital, karena mereka-mereka ini adalah orang yang tidak apa? Mampu berperang, bukan sebagai pasukan inti dalam perang. Artinya tidak, mereka ini secara biasa bukan sebagai pasukan yang beda. Kalau perempuan-perempuan yang sekarang kan ada yang sebagian menjadi mas pasukan perang, yang menjadi angkatan yang ikut dalam berperang. Nah, tentu hal ini perlu dikaji secara fikih Islam. Ya, baik. Sama dengan yang telah kita jelaskan, bolehkah membunuh wanita? Sedangkan dalam perang nggak boleh membunuh. Kalau wanita itu adalah bagian dari pasukan yang mereka muslimin, ya terpaksa boleh dia dibunuh. Baik, demikian pula di sini disebutkan wanita yang tidak menjadi secara umum, yang tidak dia bagian, karena mereka bukanlah bagian untuk pasukan perang. Ya, laisu min ahli kitab, mereka bukanlah orang-orang yang bisa berperang atau menjadi pasukan perang. Wala tukhan min al-marid al-mudmin, tidak pula dari orang sakit yang menahun, sakitnya enggak sembuh-sembuh lama, sakit yang sudah bertahun-tahun, dia tidak bayar jizyah, enggak boleh diminta. Wasyahul kabir, orang tua bangka, tidak punya usaha lagi, sudah pensiun, ya enggak punya mata pencarian, enggak diminta. Subhanallah, itu Islam. Jangan bayangkan ini, kalau seandainya orang-orang non-muslim mendengar hal ini, mereka tidak, atau orang-orang rentalis tahu hal ini, ya, mereka tahu kadang-kadang ingin membuat mencela Islam dari sisi ini. Padahal Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang sangat detail sekali, syarat-syarat yang jelas sekali. Wanita tidak harus bayar jizyah. Anak-anak enggak harus, orang gila enggak harus, orang budak enggak harus. Apalagi orang fakir miskin juga enggak harus. Ya, enggak diminta dari mereka. Orang tua bangka, syahul kabir yang sudah umur ya lansia enggak. Baik. Li'anna dima'uhum mahkunatan. Ya, li'anna dima'uhum mahkunatun. Karena hadarah mereka itu adalah dijamin. Ya. Fa asbahun nisa, ya, maka mereka itu mirip seperti wanita, tidak wajib bayar jizyah, itu para orang-orang tua yang sudah tua bangka tadi. Baik. Yang keempat, mujibu akd zimmah. Ya, hal-hal kalau dia sudah membayar jizyah, apa saja hak-hak orang kafir yang harus dijaga oleh penguasa muslim atau setiap muslim. Nah, jadi punya hak orang kafir bayar jizyah itu. Yaitu mujibu akd zimmah. Apa yang mewajibkan setelah dia harus dibayar, berikan kepada orang kafir yang telah bayar jizyah tersebut. Ya, yujibu akdil hadalak ma'al kufar, perjanjian yang telah dibikin dengan zimmah, dengan perjanjian orang kafir bayar jizyah tadi, haram membunuh mereka atau menyakiti mereka. Walhifadhu ala amwalihim, menjaga harta mereka. Wasiyanatu a'radihim, tidak boleh mencelakakan kehormatan mereka, merusak kehormatan mereka. Ya, wa kafalatu hurriyatihim, memberikan kebebasan mereka. Wa adamu idaihim, tidak boleh mereka diganggu. Wa mu'aqabatu man qasadahum bil adha, dihukumnya orang muslim yang mengganggu kafir dzimmi. Subhanallah. Maka dalam hadis disebutkan dalam beberapa riwayat dengan lafaz yang berbeda, man qatala mu'ahadan lam yara ra'yat al jannah, orang yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian kaum muslimin, dia tidak mencium bau surga. Wa man qatala zimmiyan, dalam riwayat lain, lam yara ra'yat al jannah, orang yang membunuh kafir zimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Itulah Islam. Jadi tadi bagaimana itu Ustaz, katanya tadi ada perintah bunuh kaum musyrikin, sama itu dalam orang kafir yang diperangi. Jadi orang kafir itu tidak setiap orang kafir tadi. Ya, dan kapan ada berperangan sudah kita jelaskan, itu atas keputusan pemimpin kaum muslimin, bukan atas dasar kelompok-kelompok kajian jamaah-jamaah tertentu, tidak. Ya. Jadi kalau seandainya pembahasan ini digamblang dijelaskan kepada umat, dijelaskan kepada orang kafir pun harus tahu hendaknya hal seperti ini, bahwa kalian itu ya di bawah kekuasaan Islam itu sangat terjamin keamanannya, haknya, kehormatannya, hartanya, diri, jiwanya. Ya. Jadi tidak, Islam bukan berarti akan menindas, berbuat semena-mena kepada beda Islam, beda agama. Tidak. Di sinilah Islam itu. Ya, kalau soal bagaimana kesetiaan, kebaikan, kerahmatnya Islam, tidak ada bandingannya. Tapi keberanian, ketegasan jika di Islam itu ditentang, diajak berperang, Islam juga siap melayani. Mereka juga punya konsep yang jelas tentang hal itu. Nah, itu maksudnya. Baik. Jadi ayat-ayat kitab itu maksudnya kapan berlaku? Ya, kalau kondisi perang yang ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin, presiden atau raja dan seterusnya. Ya. Kalau tidak kondisi perang, ana tiga hal, imma orang kafir itu lamu ahad, atau orang kafir itu zimmi, atau kafir musta'man. Baik. Nah, oleh sebab itu tindakan-tindakan teror yang dibuat oleh orang-orang, sebagian orang kaum muslimin yang bodoh tentang agama ini, baik mereka pemain pergi ke negara kafir, membom di sana, itu tidak boleh. Pengkhianat itu tidak boleh, dan Islam tidak boleh hal seperti itu. Karena mereka sudah dijamin keamanan, lalu membuat onar di sana boleh. Atau umpamanya kedutaan orang kafir ada di negara Islam, tidak boleh dirusak, karena adalah mereka ada perjanjian. Kecuali mereka terang-terangan telah memutuskan merusak apa namanya perjanjian itu. Itu harus ada keputusan juga, ya. Bukan berarti ada negara lain menghina kita, mendengar negara kita, lalu kita serang kedutanya, tidak. Tunggu dulu keputusan kebijakan dari pemimpin kaum muslimin, presiden atau DPR, gitulah kalau di negara kita. Bukan semena-mena, ya. Baik, jadi begitu Islam sangat jelas detail aturannya, ya. Baik. Jadi kalau ada orang Islam yang menyakiti mereka, itu orang sampai dihukum, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin faduhum ila salas. Jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, ajak mereka ke tiga hal. Tiga perkara. Khisal wa khilal. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Manapun yang diambilnya, maka terima dari mereka dan tidak boleh mereka dibunuh atau disakiti. Itu masuk Islam atau dia apa namanya membuat perjanjian dengan kaum muslimin atau dia kafir zim. Baik. Kemudian akdul amni. Nah, akdul amni tadi yang kita sebut tetap perdamaian di sini, tapi perdamaian personal yang memberikan aman kepada satu orang personal dari kaum muslimin, memberikan keamanan kepada salah seorang orang kafir. Dan orang kafir ini negaranya sedang berperang dengan Islam. Nah, itu bayangkan. Dia berperang dengan Islam, tapi dia orang ini meminta damai dan minta berlindung. Karena ini terjadi di waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah, ada orang kafir yang diberi keamanan oleh Ummu Hanif. Maka Rasulullah SAW ketika Ummu Hanif menjamin keamanan orang tersebut, orang Islam lain tidak boleh membunuhnya. Karena dia meminta aman, meminta apa namanya keamanan, keselamatan jiwanya. Subhanallah, itulah Islam bagaimana mulianya akhlak Islam itu terhadap musuhnya pun sebelum diperlakukan dengan sangat terhormat. Begitu ya. Baik. Abdul Aman. Al-amnu diddul khauf. Lawan daripada rasa takut. Secara istilahi terminologi artinya adalah ibarat an ta'minul kafir. Yaitu bentuk memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada seorang orang kafir terhadap hartanya, darahnya dalam waktu tertentu. Ya. Dalam waktu tertentu. Memberikan keamanan kepada orang kafir, seorang orang kafir, harta dan darahnya dalam waktu tertentu. Nah. Hal ini tapi tidak disarankan, ini harus pemimpin resmi memberikan petunjuk. Ini boleh personal dari seorang kaum muslimin. Itu tidak boleh kaum muslimin lain mengganggunya. Ya. Dalil untuk disyariatkannya perjanjian seperti ini yaitu membuat perjanjian aman ini, ya, memberikan keamanan kepada orang kafir ini berdasarkan firman Allah SWT. Wa ahadu minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Apabila ya jika salah seorang dari orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka beri perlindungan, ya, beri keamanan kepada dia sampai dia mendengar kalam Allah, kemudian ya biarkan dia menuju tempat yang dia keamanannya, ya, thumma ablighu ma'mana. Kemudian setelah itu baru, setelah dia diberi waktu tentu, silakan mau mencari tempat keamanan kemana dia, perlindungan kemana dia. Suma ablu ma'mana. Biarkan setelah itu dia mencari tempat yang aman. Setelah dia mendengar kalam Allah. Nah, mimma yasihu wa syurutuhu. Nah, dari siapa boleh memberikan keamanan ini dan apa syaratnya? Yasihu akdul amni min kulli ahli muslimin. Boleh setiap pribadi kaum muslimin memberikan jaminan keamanan kepada salah seorang orang kafir. Nah, tapi dengan syarat. Orang muslim tadi akilan balighan. Harus sudah berakal dan balig. Dan tidak boleh dari orang gila dan anak-anak kecil. Kemudian yang ketiga adalah mukhtaran. Dia bukan dipaksa. Falyasu min mukrah. Tidak sah memberikan keamanan itu kalau dalam bentuk paksaan. Wala sakran. Atau dia mabuk. Wala magma alai. Atau dia pingsan. Falyasu min melal marah. Bahkan boleh seorang wanita memberikan jaminan keamanan pada seorang orang kafir. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, kepada Ummu Hanif. Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hanif. Kami telah menjamin keamanan, ya, memberikan perlindungan pada orang yang kau beri perlindungan, wahai Ummu Hanif. Fa yasu minal, bahkan seorang budak muslim memberikan jamin keamanan, seorang budak saja boleh berdasarkan sabda Rasulullah, zimmatul muslimina wahidatun. yas'a biha adnahu, yaitu zimmah kaum muslimin, yaitu perjanjian kaum muslimin itu satu, sama, sama semua. Baik budak kalau dia muslim, ya, itu sama. Jaminan keamanan diberikan kepada orang kafir oleh dia. Ya, yas'a biha adnahu, walaupun berlaku untuk orang yang paling rendah di antara mereka sekalipun, maksudnya walaupun dia budak. Baik. Wa yakunu amanu aman, dan memberikan keamanan itu secara umum. Ya, di bentuk-bentuknya boleh juga memberikan keamanan itu diberikan oleh pemimpin kaum muslimin secara umum. Ya. Minal imam dari kaum musyrikin, atau keputusan dari pemimpin kaum muslimin untuk sekelompok orang musyrikin umpamanya. Aw minal amir di ahli baladihi, atau dari seorang gubernur terhadap penduduk negerinya. Adapun khasan, jadi ada aman khas, ada am. Adapun kalau bentuk umum itu hanya berhak kalau jumlah yang besar untuk suatu negeri atau negara, itu hanya boleh lakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Kalau personal, bisa untuk personal. Adapun secara khusus adalah salah satu orang muslimin bagi salah seorang dari musuh. Wa amanul am minat tasrufatil imam muslimin. Tapi kalau secara umum diberikan keamanan, itu hanya boleh dengan rekomendasi dari pemimpin kaum muslimin. Di ana wilayah tahu amah, karena kekuasaannya adalah umum meliputi semuanya. Walaysa li ahadin ayyaf ala dhalika illa bi muwaffaqati, dan tidak ada boleh memberikan keamanan secara umum kepada kaum orang kafir, ya. Tidak boleh memberikan oleh seorang kaum muslimin kecuali atas persetujuan pemimpin kaum muslimin. Wa yaqulu man bi kulli ma yadu alaihi min qawli misli, ya. Untuk mengatakan nyataan pemberian jamin keamanan kepada seorang orang kafir itu, apa ungkapan yang dikatakan? Anta aminun, engkau diberi jamin keamanan, engkau aman di sini. Au ajartuka, engkau termasuk aku lindungi. Atau labak alaik, itu dikatakan tidak masalah, kamu tidak akan diapa-apakan. Au isyarat bi mafham, atau dia tidak bisa bicara bisu, tapi dia diberikan, dipahami dari isyarat umpamanya. Nah, itu boleh. Ya, ini bagaimana Islam sangat indahnya dalam aturan tata negaranya atau hubungan internasionalnya, ya. Al-mustaman, yang diberi jaminan keamanan itu adalah al-diyatul aman. Itu orang-orang yang meminta jaminan untuk berikan keamanan, ya. Dengan tujuan yasma kalamullah imma dia, di antaranya tujuannya dia adalah ingin mengenal Islam, ya, mengenal syariat Islam. Fatalzim ijabatuhu, fatalzam ijabatuhu li ayatis sabiqah. Ya, fatalzam ijabatuhu li ayatis sabiqah. Maka wajib kalau dia meminta untuk tinggal di negeri Islam, ingin melihat Islam lebih dekat, maka wajib diberikan, ya. Wajib diberikan. Summa yuraddu ila ma'manahu. Kemudian dikembalikan lagi kalau sudah selesai dia, kembali lagi tempat negerinya atau di mana tempat dia yang aman. Baik, hukum aman wa ma yalzamu. Apa yang wajib dijaga kalau orang itu sudah diberi keamanan? Boleh enggak dia ganggu, sama seperti kafir zimmi juga. Yaitu yalzamu wafa bi aqdil amni, aman. Wajib dijaga perjanjian keamanan yang telah diberikan kepada dia. Enggak boleh dikhianati, ya. Fa yahrumu qatlul musta'man, maka diharamkan membunuh orang kafir yang beri jaminan keamanan. Istirqaq, tidak boleh dia ditawan, tidak boleh dia dijadikan budak. Kalau orang kafir datang minta keamanan kepada muslimin dan diberi keamanan, dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijadikan tawanan, tidak boleh juga dijadikan budak. Wa qad al-ittizam bi sa'ir umur muttafaq 'alaiha fi 'aqdil aman, atau juga wajib menjaga perkara-perkara yang disepakati dalam perjanjian memberikan jaminan keamanan terhadap seseorang tersebut. Wa yajuzu nafdhul aman ila al-a'da, boleh saja membatalkan, menjamin keamanan, membatalkan jaminan keamanan kepada musuh. In khifa syarruhum wa khiyanatuhum, jika diragukan sanksi bahwa mereka ini berbahaya, menjadi mata-mata bagi negaranya, bagi pasukannya, ya, takut akan khianatnya, maka boleh dibatalkan, tapi dia dipersilakan balik ke negerinya. Dibatalkan kalau dibunuh, enggak begitu. Dibatalkan, silakan dia balik ke negerinya. Disuruh keluar dari negeri Islam. Kalau ada indikasi dia datang bukan untuk melihat Islam, untuk melihat kehidupan muslimin dan mengenal kehidupan Islam atau hukum Islam, tapi dia untuk mematai-matai, maka hal ini boleh dibatalkan, Walaupun belum sampai dia minta keamanan pemain 10 tahun, tapi dikasih 3 tahun saja, atau 3 tahun terbukti dia melakukan tindakan-tindakan yang menyelisih, mengancam keselamatan kaum muslimin dan negara kaum Islam, atau negara kaum muslimin, maka boleh dikembalikan negaranya dia. Boleh tidak dipenuhi. Tapi dia dikembalikan dulu ke negaranya, tidak langsung dibunuh. Ya. Baik, demikian yang dapat kita bahas tentang kitabul jihad. Ya, selesai dah, insyaAllah. Jumpa yang akan datang, kitabul mu'amalat. Itu masalah perdagangan atau bisnis bahasa orang sekarang. Wallahu a'lam, jika ada pertanyaan dipersilakan. Allahu barik fiik Ustaz. Ilmu dan waktunya. Pertanyaan yang masuk, ada beberapa pertanyaan Ustaz anda tanyakan dari M. Iman Rabbani di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, apakah orang ateis itu berhak untuk diperangi oleh kaum muslimin? Dan apakah orang ateis itu halal darahnya? Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Berperang atau tidaknya dengan suatu agama atau paham itu berdasarkan keputusan pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin jamaah-jamaah. Kembali di situ. Bagi pemimpin kaum muslimin, jika orang ateis itu memiliki kekuatan dan mengancam Islam, ya, dan Islam mampu dan memiliki pasukan yang kuat, boleh. Itu kembali kepada kebijakan. Tapi semuanya boleh tidak bolehnya tadi, ya, berperang atau tidaknya kembali kepada keputusan pemimpin tertinggi dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Oleh barik fiik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya masih dengan Aki Imam Rabbani. Ustaz, bagaimanakah tata cara rukuk dan sujud bagi orang yang berperang sambil menunggang kuda? Syukran jazakallahu. Sesuai kemampuannya dia. Sesuai kemampuannya dia, kalau memang sedang berkecamuknya perang dan tidak bisa untuk salat, ya sedang berlangsung sengit perangnya, sedang berlangsung, ya, maka dia sholat sesuainya, berjalan, boleh di jalan berjalan pun boleh, dan menunggang kuda sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh barik fiik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menebus dosa bagi orang yang melarikan diri dari medan perang? Terima kasih Ustaz. Menembus dosa, bertobat dia. Bertobat dari perbuatan tersebut. Saja dia karena bagian dari salah satu dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan yang terakhir Ustaz. Jika harta rampasan perang itu berupa emas dan perak, apakah ada kewajiban untuk dizakatkan emas dan perak tersebut? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Tidak ada zakat ghanaim, enggak ada namanya. Nanti kalau sudah dibagi dan menjadi hak milik masing-masing orang, lalu harta tersebut tersimpan kepada dia sampai 1 tahun dan sampai nisabnya, sampai haulnya, ya itu dikeluarkan zakatnya. Zakat mal namanya. Tapi ada seperti zakat rikas, tiba-tiba orang dari bumi terdapat harta karun, namanya rikas, pendan yang pernah kita bahas. Nah, itu ya dikeluarkan zakat. Itu tidak ada haulnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz, semua pertanyaan sudah dibacakan tanpa ada maskur, mungkin ada di HP Ustaz. Ada pertanyaan, kalau kita ditunjuk jadi imam sholat jenazah atau kita sebagai makmum, kita cuma hafal Allahummaghfirlahu warhamhu wa'fu anhu, seterusnya tak hafal, bolehkah kita baca doa itu lewat buku sambil sholat, atau kalau kita ulang-ulang Allahummaghfirlahu warhamhu wa'fu anhu, apa jadi bid'ah Ustaz? Baik. Kalau tidak hafal ya dihafal. Tidak hafal dihafal, usahakan dihafal, ya. Sementara sebelum hafal boleh seperti tadi saja. Kalau belum hafal, sementara lagi sedang menghafal, ya boleh. Kalau jihad dengan kafir harbi, bolehkah ngebom atau meroket mereka Ustaz? Yang kemungkinan kalau kita ngebom atau meroket itu bisa jadi ada kena wanita atau orang-orang yang tak boleh dibunuh dan tidak ikut memerangi kita, ya. Itu nanti ada hukum tafsilnya oleh ulama. Ya, ada karena tujuan bukan karena mereka, cuma musuh memakai senjata yang sama, dan tidak ada cara lain untuk melawan musuh kecuali dengan senjata yang sama juga, ya itu di luar rencana. Maka di dalam perang-perang pun kan dikecam. Kalau rakyat sipil yang diserang itu dikecam. Ya, dikecam. Tidak boleh, rakyat sipil tidak boleh diperangi. Itu aturan internasional. Ya, dan itu dikecam orang-orang rakyat sipil. Di surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, Syidah wal-Kubar, itu kafir harbi kan Ustaz? Taib. Iya. Syidah wal-Kubar, Muhammad wa-Bainahum. Dan Syidah al-Kubar itu maksudnya dalam perkara ketegasan mereka terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Yang memusuhi Islam. Ya, itu yang disebut bahwa mereka ada orang-orang yang tegas terhadap kekufuran dan orang-orang melakukan kekufuran. Dalam bentuk kalau sikap memerangi itu kembali kita tegaskan ya saat berperang mereka orang-orang berani memerangi kekufuran. Tapi kembali lagi kita katakan berperang dalam Islam bukan melalui kelompok-kelompok jemaah-jemaah tapi adalah di bawah komando pemimpin Islam orang penguasa kaum muslimin. Bukan berdasarkan atau bukan apa namanya di bawah komando kelompok-kelompok kajian tertentu atau ormas atau apa namanya komunitas ya tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang melarikan diri dari pasukan perang dikarenakan ia merasa takut? Ini yang kemarin disebutkan hukumnya tidak boleh lari dari medan perang. Tidak boleh lari dari medan perang, ya. Hanya dikecualikan dalam dua kondisi, untuk bergabung dengan pasukan kaum Islam lainnya atau untuk mencari siasat dalam melawan musuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah bahas dapat kita ambil faedahnya. Terima kasih atas kehadirannya, maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan ini atau pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.